Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an, qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Barakallahu. Sebelum masuk pada permasalahan yang ke-8, kemarin pada permasalahan yang ke-7, pada 2 pekan yang lalu. Barakallahu. Kalau pekan kemarin kita membahas tentang ahkamul udhiyah secara ringkas, hukum-hukum penyembelihan. Barakallahu. Sekarang kita kembali pada kitab zakat, pembahasan tentang zakat. Barakallahu. Pada pertemuan sebelumnya adalah dibahas tentang barakahukum pembagian zakat atau macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada 2. Az-zakah kisman, zakat itu ada 2 macam, 2 kelompok. Al-ula yang pertama zakatul amwal, zakat harta. Wahiyallati tata'allaku bil mal, yakni zakat yang terkait dengan harta, zakat mal. Asaniyah yang kedua zakatul abdan, wahiyallati tata'allaku bil badan, wahiyah zakatul fitri, yakni zakat, zakatnya badan, yakni zakat yang terkait dengan badan yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi zakat itu ada 2, zakat harta dan zakat untuk badan, yakni zakat fitrah. Zakat harta itu juga banyak macamnya. Barakallahu fikum. Ada zakat perhiasan, al-fiddah, adz-dzahab wal-fiddah. Kemudian zakat ya panen dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan semisalnya. Kita masuk pada al-mas'alatus tsaminah, permasalahan yang ke-8. Zakatud dain. Zakatud dain. Zakat hutang. Mungkin ada yang barakallahu fikum agak bingung. Kok hutang dizakatkan? Barakallahu. Nanti akan nampak insyaallah. Zakatud dain, zakat hutang piutang. Ad-dain idza kana ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabidahu li'amin wahid fi sanatin qabidahu. Hutang apabila barakallahu fikum berada pada orang yang kesusahan untuk membayarnya, maka sang pemilik harta yang menghutangi, dia menzakatkan harta yang dipinjamkan kepada orang lain yang menghutangi apabila uang tersebut telah dia pegang ya dalam jangka waktu 1 tahun pada tahun yang telah dia miliki. Wa in kana ala maliin qadir, namun apabila hutang tadi dipinjam, uang tadi dipinjam oleh orang yang mampu untuk membayar, sudah dipastikan mampu untuk membayar, fa innahu yuzakkihi likulli am li'annahu fi hukmil mawjudi indahu. Maka orang yang menghutangi, dikarenakan orang yang hutang ini dia memiliki kemampuan untuk membayar terus, maka orang yang menghutangi dia menzakatkan setiap tahunnya kalau sudah mencapai nisab dan haul, karena hal itu dihukumi seakan-akan hartanya itu ada pada pemiliknya. Jadi ada kasus barakallahu fikum, si A orang yang menghutangi, si B pihak yang berhutang. Barakallahu fikum. Si A ini punya harta, kemudian dipinjam oleh si B. Dalam keadaan hartanya itu sudah mencapai haul atau sudah mencapai nisab, barakallahu fikum. Mencapai nisabnya, mencapai barakallahu fikum nominal yang harus dan wajib dizakatkan. Misalkan 43 juta. Dia punya uang, si A punya uang 43 juta. Dipinjam oleh si B 30 juta. Dari 1 Syawal misalkan. Dipinjam oleh si B 30 juta. Sampai 1 tahun ya. Yang ada pada dia yang memiliki uang yang menghutangi 13 juta, yang ada pada si B yang meminjami, yang pinjam barakallahu fikum 30 juta. Maka ketika orang ini, si B ini berat atau ternyata mengalami kesusahan untuk membayar, mungkin awal-awal bisa menyicil-nyicil, barakallahu fikum ternyata 2 bulan 3 bulan macet sampai sekitar 6 bulan 7 bulan ditagih masih begitu, maka seperti ini si A tadi yang uangnya mencapai haul kalau diambil dari si B yang pinjam tadi, maka dia hanya tahun itu saja ya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya ya, 43 juta kali 2,5% ya kurang lebih tidak ada 2 juta kalau nggak salah ya, 43 juta kali 2,5%. Nah, 1 jutaan lebih lah. Maka dia mengeluarkan. Ini kalau orang yang berhutang, barakallahu fikum, dia susah untuk membayar. Maka orang yang menghutangi, yang uangnya sudah mencapai haul, mencapai haul itu karena juga masuk padanya yang uang yang dipinjami, maka dia hanya tahun itu saja, tidak setiap tahun. Barakallahu fikum. Namun kalau yang berhutang maliun qadir, orangnya itu dipastikan dan mampu membayar terus. Barakallahu fikum. Maka setiap tahun orang yang menghutangi tadi, dia membayar zakat, zakatul mal. Paham di sini? Paham ya? Lumayan ya. Abu Harap paham dari awal. Belakang. Jadi begini, barakallahu fikum. Ada kasus. Ini pembahasannya sekarang, permasalahan yang ke-8 adalah zakat hutang. Zakat hutang piutang. Maksudnya zakat hutang piutang itu bukan berarti orang kalau menghutangkan itu harus dikeluarkan zakatnya, bukan, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ya, orang itu punya uang, tapi ternyata dipinjam orang. Kalau ternyata dikumpulkan, tidak dipinjam, ya, itu ada pada dia uang itu. Tapi karena dipinjamkan ke orang lain, ya, maka ini ada dua keadaan. Ya, ada yang mencapai nisab, ada yang tidak, itu beda lagi. Ini pembahasannya. Misalkan barakallahu fikum, ada orang punya uang, ya, dia itu 50 juta. Nisab harta, barakallahu fikum, zakat sekitar 42 atau 43 juta kalau emas, kalau perak sekitar 30-an juta atau 20 lebih. Barakallahu fikum. 50 juta yang 30 juta, barakallahu fikum, itu dipinjam oleh temannya. Dipinjam oleh temannya, ternyata ini dua keadaan orang yang meminjam. Keadaan pertama, dia itu mengalami kesulitan untuk membayar. Otomatis uangnya si A itu tidak sampai satu nisab. Barakallahu fikum. Maka seperti ini tetap dia membayar, ya, hanya satu tahun itu saja. Barakallahu fikum. Tahun-tahun berikutnya tidak membayar zakat. Ini paham, Bu Faruk? Yang menghutangi, yang punya uang. Nah, yang berhutang enggak, dia enggak mengeluarkan zakatnya. Ya, yang memiliki uang, yang menghutangi, yang memiliki uang. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, orang yang berhutang, barakallahu fikum, dia mampu membayar, malik qadir, mampu membayar. Barakallahu fikum, maka orang yang menghutangi, yang punya uang, setiap tahun kalau sudah mencapai nisab dan haul, dia harus mengeluarkan zakatnya. Ini paham, Abu Faruk? Sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau orang itu dia kaya ya, punya hutang ke orang lain, apakah dia wajib zakat? Barakallahu fikum. Maka di sini ada dua keadaan. Ada orang dia memiliki uang, tapi dia punya hutang ke orang lain. Apakah dia wajib zakat? Maka ini ada dua keadaan, barakafikum. Keadaan pertama, jika jumlah uangnya, ya, jumlah uangnya saat dibayarkan hutang itu berkurang dari nisabnya, ya, maka dia tidak wajib membayar zakat. Misalkan barakafikum, dia punya uang 50 juta. 50 juta sudah harus membayar zakat. Sudah mencapai nisab. Kalau sudah sampai 1 tahun. Kemudian hutangnya 30 juta. Kalau dibayarkan, kan berarti sisa 20 juta. Maka dia tidak wajib membayar zakat. Barakallahu'alaikum. Keadaan yang kedua, dia punya uang mencapai nisab. Kalau dibayarkan masih mencapai nisab. Dia punya uang 100 juta. Barakallahu'alaikum. Hutangnya 30 juta. Kalau dibayarkan sisa 70 juta. Maka dia wajib membayar zakat sekaligus barakallahu'alaikum hutangnya dibayar. Jangan zakatnya tok, hutangnya dibayar kalau memang dia adalah orang yang sudah mampu. Ini paham? Nah, ini yang dimaksud dalam zakatud dain. Zakat utang piutang. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bisawab. Sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-babus tsani. Bab yang kedua. Fi zakatil dhahab wal fiddah wa fihi masail. Terkait dengan zakat emas dan perak, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Hukmu zakah fihima, hukum zakat pada emas dan perak. Wa adillatu dzalik, dan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya barakafikum zakat emas dan perak adalah sebagai berikut, disebutkan oleh sang penulis barakafikum. Tajibuz zakah fil dhahab wal fiddah, zakat pada emas dan perak adalah wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaknizuna al-zahab wal-fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat ke-34. Surat At-Taubah ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak mau menzakatkannya, mensedekahkannya fi sabilillah, di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Barakallahu'alaikum. Kemudian wala yutawa'adu bihadihil uqubah illa ala tarki wajib, dan tidak diancam berdasarkan ayat ini, ya, dengan sebuah ancaman hukuman kecuali karena meninggalkan kewajiban. Dalam surat At-Taubah ayat ke-34 barakallahu fikum, padanya disebutkan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang tidak mau menginfakkan, menzakatkan emas atau peraknya yang sudah mencapai nisab dan haul, maka berilah kabar untuk mereka dengan adab yang pedih. Kata para ulama, mereka tidak diancam dengan sebuah adab atau dengan sebuah hukuman kecuali karena meninggalkan kewajiban. Ya, menunjukkan dia barakah hukum wajib membayar zakat emas dan perak barakah hukum. Pada Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-34. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min sahibi dhahab wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safa'ih minan nar fa ummiya alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbahu wajabinahu wazahrahu kullama baridat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yaqdi Allahu bainal ibad barakallahu. Allah Nabi alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis yang menunjukkan tentang wajibnya zakat pada emas dan perak atau yang menggantikan keduanya, yang senilai dengan keduanya barakallahu fikum. Kata Nabi, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak yang tidak mau menunaikan haknya, yakni dengan menzakatkan, kecuali besok pada hari kiamat barakallahu fikum, ya, akan dipanaskan beberapa lembaran-lembaran dari tembaga yang berasal dari api, kemudian dibakar di atasnya di neraka jahanam. Kemudian orang tadi dia disetrika ya, dari perutnya sampai keningnya atau keningnya sampai perutnya, baru dibalik disetrika pula punggungnya. Ketika disetrika sudah mulai terasa dingin, mungkin hangat-hangat kuku, wallahu ta'ala bisawab, maka dikembalikan lagi seperti semula, disetrika dengan panas. Belum lagi yang menjadi alasnya itu adalah lempengan-lempengan dari tembaga. Dia terus diadab seperti itu setiap hari dalam keadaan satu hari di akhirat. Itu barakallahu fikum ukurannya seperti 50 ribu tahun. Satu hari seperti 50 ribu tahun. Kalau di dunia satu hari ya 24 jam. Kalau di akhirat satu hari 50 ribu tahun. Misalkan dia mendapatkan azab, dia disiksa di neraka 100 tahun. 100 tahun berapa hari, baru dikalikan 50 ribu tahun. 50 ribu tahun ya seperti di sini, satu hari seperti ini. Kalau 50 ribu tahun barakallahu fikum, dalam keadaan berlipat-lipat berkali lipat dibandingkan dengan umur manusia. Manusia kurang lebih 60-65. Kalau 50 ribu tahun, Masya Allah. Hal itu dia dapatkan terus menerus sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkara yang ada di kalangan hamba-hambanya. Barakallahu. Ini dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis nomor 987. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-34. Dalam hadis, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, sahih. Maka tidak ada alasan lagi, barakah fikum, untuk menunda-nunda. Paling yang dikeluarkan sekitar tidak ada 2 juta. Barakah fikum. Dalam keadaan harta yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh manusia itu bukan dari dia, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau secara akal-akalan dia kerja, ya sudah kamu, Anda kerja. Tapi Anda bisa bernafas waktu kerja. Iya. Dari mana nafas Anda? Oksigen yang Anda hirup. Dari Allah. Terus berapa harganya oksigen kalau beli di rumah sakit? Bandingkan. Barakafikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah itu menyatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang mereka infakkan. Ini terkait dengan tanda-tanda orang yang beriman. Di antaranya adalah dia menginfakkan sebagian harta. Allah meminta sebagian saja. Dia punya uang 2M. Barakallahu'alaikum. Maka diminta 2,5%-nya. Atau 2,5% dari barakallahu'alaikum yang senilai dengan emas dan perak yang mencapai nisab dan haulnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta semuanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalil yang lain selain Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah disebutkan di situ wali ijma'i ahli ilmi ala anna fi mi'atai dirham khamsata darahim wa ala anna dhahaba idha kana 20 mithqalan wa qimatuhu mi'ata dirham tajibu zakatu fihi. Dan berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi, para ulama, bahwasanya pada setiap atau pada 200 dirham. Dirham ini mata uang perak. Pada 200 dirham itu yang dikeluarkan zakatnya hanya 5 dirham. Barakallahu fikum. Dan pada emas apabila sudah mencapai 20 mithqalan, 20 keping. Wallahu alam sebesar apa itu? Intinya 2,5%. Kalau sudah diuangkan dia 2,5%. Maka nilai yang dia keluarkan dari 20 keping emas adalah barakabikum 200 dirham. Maka seperti ini barakabikum, ya, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Atau barakallahu fikum, kalau ada orang dia mencapai ya atau memiliki perak yang banyaknya ini sampai 200 dirham, maka zakatnya yang dikeluarkan itu adalah 5 dirham. Kalau dia memiliki emas 20 keping misqalan, maka zakat emas yang dia keluarkan itu senilai dengan 20 dirham. Barakallahu. Kemudian kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Miqdaruha atau miqdaruha, ukuran zakat yang dikeluarkan. Miqdaruz zakah al-wajibah, ukuran zakat yang wajib. Fidzahabi wal fiddah, pada emas dan perak. Rubu'ul usr, adalah seperempat dari 10, berarti 2,5%. 2,5. Seperempat dari 10, berarti 2,5. Ai fi kulli 20 dinaron min adh-dhahab nisfu dinar, yakni pada setiap 20 dinar dari emas. Ada orang punya 20 dinar emas, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah setengah dinar, bukan satu dinar tapi setengahnya. Nah itu barakallahu fikum 2,5%. Wa ma zada fa bi hisabihi qalla aw katsur. Maka kalau jumlahnya itu banyak, ya, bertambah, maka yang dikeluarkan itu bisa banyak, juga bisa sedikit, bisa banyak. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat kalau misalkan ada orang punya harta kekayaan 5M, maka yang dikeluarkan 2,5%-nya dari 5M. Ada yang mengatakan tidak demikian, tapi 2,5% dari zakat emas. Berapa zakat emas pada saat itu harganya berapa? Maka 2,5%. Kalau sudah mencapai haul dan nisab, maka dikalikan itu, bukan dikalikan uang keseluruhan. Wallahu ta'ala bissawab. Mbak, insya Allah nanti kita tanyakan, karena belum juga pernah mengalami seperti ini. Jadi ya sekedar tahu sedikit. Barakallahu fikum. Wa fi kulli 100 dirham min al-fiddah 5 dirham. Maka pada setiap 200 dirham, 200 dirham dari perak, ada orang memiliki 200 dirham. Maka zakat yang wajib dia keluarkan itu hanya 5 dirham. Hanya 5 dirham. Berarti masih tersisa 195 dirham. Wa ma zada fa bihisabihi. Dan pada bilangan yang lebih, maka itu barakallahu fikum tinggal dihitung. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam fi kitabis shadaqah, ketika menetapkan tentang sedekah yang wajib dikeluarkan, Nabi menyatakan wa fi riqah, kullu mi'atai dirham rubu'ul usyr atau rubu'ul asyr. Pada riqqah, pada perak yang mencapai 200 dirham, ada orang memiliki 200 dirham, maka yang dikeluarkan adalah barakofikum seperempat dari 10, berarti 2,5%. Wali hadis, dan disebutkan dalam hadis, walaisa alaika syai' barakofikum. Kalau tadi yang disebutkan pada setiap 200 dirham yang dikeluarkan adalah seperempat dari 10, ya, 2,5%, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadisnya Anas bin Malik, riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 1454. Yani hadis tentang perak kalau sudah mencapai 200 dirham maka dikeluarkan 2,5%. Yani 5 dirham. Wali hadis, dan pada hadis disebutkan walaisa alaika syai' yakni fidzahab. Tidak ada padamu, ya, sedikit saja kewajiban untuk mengeluarkan, yakni pada emas, hatta kecuali yakuna laka isruna dinaron, kecuali barakakum, ya, hal itu telah mencapai, ya, nisab, ya, dan juga mencapai haul senilai 20 dinar. Senilai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hala 'alaihi al-haul fa fihi ma nisfu mithqal. Maka apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun, hitungannya bukan hitungan Masehi tapi Hijriah, barakallahu, kalender Hijriah 1 bulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tidak ada 31 hari, tidak ada 28 hari, tidak ada 32 hari. Barakallahu. Dalam kalender Islam Hijriah setiap bulan ini 29 atau 30 hari. Barakallahu. Dan dengan melihat hilal, ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan hisab, dengan hitungan. Oleh karena itu, 1 Dzulhijjah, sekarang kan sudah 29 Dzulqa'dah. Hari ini pemerintah melakukan ru'yatul hilal untuk menentukan 1 Dzulhijjah. Maka menunggu, seperti tahun kemarin tidak sama antara pemerintah dengan sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu, besok bisa jadi 30 Dzulhijjah. Bisa jadi besok bisa jadi 30 Dzulqa'dah, bisa jadi 1 Dzulhijjah. Maka menunggu pengumuman. Tidak bisa berpatokan dengan kalender. Barakallahu. Karena memang tugas pemerintah di antaranya adalah melakukan ru'yatul hilal ketika, ya, hendak menetapkan 1 Syawal, tidak menetapkan 1 Ramadan, dan menetapkan 1 Dzulhijjah. Barakallahu. Dan apabila ada orang atau engkau memiliki 20 dinar telah berlalu bagimu pada uang 20 dinar tadi 1 tahun, maka pada 20 dinar tadi, ya, dikeluarkan zakatnya nisfu mithqal, separuh keping, ya sekitar barakallahu fikum 2.5%. Hadisnya sahih di dengan sanad yang hasan, ada yang menyatakan sahih. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis Abu Dawud. Ya, riwayat Abu Dawud. Barakallahu fikum. Walamma jaa an-nabi atau walima jaa an-nabi alaihi salatu wassalam wa min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin. Dan berdasarkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi mengambil dari setiap harta yang mencapai 20 keping emas, maka yang diambil zakatnya adalah 0.5 mithqal, yakni 2.5% dari 20 keping emas atau 20 dinar. Barakallahu fikum. Jadi intinya pada emas dan perak zakatnya adalah 2.5%. Kalau emas itu mencapai berapa gram, Abu Faruk? 80 berapa? 82? 85? Kalau emas kurang lebih orang memiliki uang 85 gram emas, atau barakallahu fikum, ya di, ada uang senilai 85 gram emas, maka 2.5% dari itu dikeluarkan. Atau dia tidak sampai 85 gram emas, tapi sampai pada 200 dirham, 200 perak, mata uang perak, berarti di bawahnya, maka 2.5% dari itu. Jadi ada kalanya orang itu mengeluarkan zakatnya ini adalah seukuran perak, ada kalanya seukuran emas. Kalau dalam satu tahun itu sudah mencapai emas, ya dari nol, dari awal satu, ya satu Syawal misalkan menghitung sampai, ya barakallahu fikum, ya akhir Ramadan atau satu Syawal itu hartanya mencapai emas, barakallahu fikum, maka dia mengeluarkan emas. Kalau tidak mencapai, tapi mencapai perak dalam waktu satu tahun, mencapai nisab perak, maka yang dia mengeluarkan harta, barakallahu fikum, senilai dengan perak, ya 2.5% dari 200 dirham. Berarti 5 dirham yang dia keluarkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, sudah jam 5 kurang 5 menit. Thayyib, kita tanya jawab. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah.